ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya para ulama banyak menulis secara khusus atau mengumpulkan secara khusus dalam sebuah tulisan atau sebuah kitab tentang dosa-dosa besar. Adapun yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini yaitu kumpulan dosa-dosa besar yang dibahas oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab-kitab dosa-dosa besar atau kumpulan dosa-dosa besar banyak ditulis oleh para ulama, di antaranya Al-Kabair di Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu juga Al-Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abi Wahab rahimahullah, dan kitab-kitab Al-Kabair lainnya. Dan barakallahu fikum, tujuan kita mempelajari hal ini supaya kita terhindar dari terjatuh atau melakukan salah satu dari dosa besar dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri mukhafatan an aqa'a fih. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku dahulu bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Mukhafatan aqa'a fih, khawatir aku terjatuh padanya. Rahu Bukhari. Riwayat ini, atar ini dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullah. Nah, kita sampai pada mukadimah kitab ini sebagaimana telah kita baca sebagainya. Alhamdulillahi, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, alhamdulillahi ala imani bihi wa bi kutubihi wa rasul wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarar fi jiwari hadha kitabun nafi' bi ma'rifatil kabair ijmalan wa tafsiran razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatihi. Kitab ini kitab yang sangat bermanfaat mengetahui tentang dosa-dosa besar secara umum dan dosa-dosa besar secara terperinci. Razzaqanallahu ijtinabaha bi rahmatih. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita agar dijauhkan dari dosa-dosa besar bi rahmatih, dengan rahmatnya. Nah, ma'ilikah tergirah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih besar pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada rezeki yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Maka rezeki, uang rezeki, anak rezeki, rumah rezeki, kendaraan rezeki. Namun itu semua barakallahu fikum diberikan juga oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang kafir diberi makan, diberikan kehidupan, diberikan kendaraan, diberikan rezeki, walaupun orang kafir. Maka semulia-mulia rezeki, yaitu rezeki yang menyelamatkan agama kita, yaitu diantaranya Allah menjauhkan kita dari apa, dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang dari melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan menghapuskan atas kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang engkau dilarang dari melakukannya, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Faqad taqabbala Allah subhanahu wa ta'ala bihadza nafsi liman ijtanabal kaba'ira bi an yudkhilahu jannah. Sungguh Allah telah mencukupi pada nas ini, dalil ini, bagi siapa yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau Allah, kalau kita menjauhi perbuatan dosa besar dalam ayat yang mulia ini, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga sebagaimana janjinya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, وَإِذَا غَضِبُوا, dan apabila mereka marah, هُمْ يَغْفِرُونَ, mereka memberi maaf. Pada ayat ini pun dijelaskan tentang bagi kita untuk menjauh dosa besar dan perbuatan keji. Dosa besar dan perbuatan keji. Perbuatan keji itu sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan yang lalu, barakallahu fikum, terkait dengan penyakit hati, zina, liwat, dan yang semisalnya. Nah, perbedaan antara dosa besar dan fawahis pada ayat ini, al-kaba'ir dan fawahis, barakallahu fikum, ma'a jami'uha, ma'a anna jami'aha, jami'ahuma kaba'ira annal fawahis yadunub kaba'ir. Disebutkan ayat-ayat ini dan orang-orang yang menjauhi kaba'ir ithmi dan fawahis. Kaba'ir dan fawahis, keduanya, kedua hal ini itu sama-sama dosa besar. Lalu perbedaannya apa ketika disebutkan secara bersamaan? Ketika disebutkan secara bersamaan, barakallahu fikum, bedanya kalau fawahis itu cenderung pada penyakit hati, an-nufus, penyakit jiwa, seperti zina, liwat, menggauli hewan, dan yang semisalnya. Adapun al-kabair, dosa besar, tidak seperti itu, seperti merampok, membunuh. Nah, itu kalau disebutkan secara bersamaan. Adapun ketika disebutkan satu saja tanpa disebutkan yang lainnya, maka al-kabair memiliki juga makna al-fawais. Begitupun sebaliknya. Ketika disebutkan al-kabair saja, maka masuk mana fawahis. Ketika disebutkan fawahis saja tanpa disebutkan al-kabair, maka masuk mana al-kabair. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Kabair itu, fawahis itu cenderung kepada dosa yang terkait dengan penyakit hati, kejiwaan, yaitu seperti zina, liwat, dan sebagainya. Qala Allahu ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisa illa lalama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan orang-orang, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa besar, wal fawahisa, dan perbuatan keji, illa lalama, kecuali dosa kecil, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kamu sangat luas maghfirah, pintu maafnya sangat luas, memberikan maaf, memberikan ampunan. Dalam sebuah hadis, kemudian beliau menyebutkan dalil dari hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ira. Salat lima waktu Jumat ke Jumat berikutnya kafaratun, sebagai kafarah menggugur dosa, lima bainahuma, lima bainahunna malam tughshal kaba'ir, selama di antara kedua itu tidak melakukan, engkau tidak melakukan perbuatan dosa besar. Jumat ke Jumat berikut, salat dari satu salat ke salat berikutnya, dari salat wajib dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya adalah menggugur dosa, selama di antaranya tidak melakukan perbuatan dosa besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Fata ayyan alaina al-fahsu 'anil kaba'ir ma hiya. Fata ayyana oleh karena fata ayyana alaina al-fahsu. Maka oleh karena ini kan alaina bahwa oleh karena itulah kita membahas dosa besar. Maya, apa sih dosa besar itu? Kita ketika kita mengetahui diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa besar, ketika kita diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa besar dan balasannya Allah akan mengampuni kita, dan balasannya Allah akan memasukkan ke dalam surga, dan balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita dan seterusnya. Lalu apa sih dosa besar itu sehingga kita bisa menjauhinya? Likaiya juta nibaha muslim, agar seorang muslim menjauhinya. Fawajadnal ulama qadikhtalafu fiha. Kita mendapati para ulama berselisih pendapat atau berbeda pendapat dalam menentukan dosa besar itu ada berapa. Faqila hiya sab'. Ada ulama yang mengatakan atau berpendapat dosa besar itu jumlahnya ada 7. Mereka berdalil dengan perkataan Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Disebut syirik, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari perperangan, dan menuduh wanita baik-baik dengan perbuatan zina. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama atau sebagian ulama berpendapat dosa besar itu ada 7, berdalil dengan hadis ini. Wajan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala hiya ila 70 aqrab minha ila 7. Kata Ibnu Abbas, dosa besar itu lebih mendekati kepada 70 dosa besar. Jumlahnya lebih mendekati atau kata Ibnu Abbas, dosa besar itu ada 70. Lebih mendekati kebenaran daripada bilangan 7. 70 kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akar ini dikeluarkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih, di mana Ibnu Abbas belum mendapat dosa besar itu 70 jumlahnya. Jadi 70 jumlahnya. Naam wallahu taala ala bisawab. Yang benar adalah dosa besar itu tidak terbatas hanya 7. Lalu hadis yang disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwasanya dosa besar jumlahnya 7 itu bukan pembatasan. 7 yang disebutkan hadis itu bukan pembatasan, dosa besar banyak. Wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas radhiyallahu Dan benarlah demi Allah, benar perkataan Abbas. Wahabitu fi wahabit fi ma fi hasrul kabair. Hadis tersebut tidaklah membatasi dosa besar. Ijtani dosa baal mubiqat jahilah oleh kalian 7 dosa besar. Apakah dari sini kita pahami bahwasanya tidak ada selain dari 7 ini yang disebutkan dalam hadis ini dosa-dosa besar lainnya? Tidak. Tidak ada pembatasan. Apa tidak didapatkan dari hadis tersebut faedah pembahasan? Tidak. Walladhi yattajihu wa yakumu alaihi dalil anna man irtakaba huban min hadhil awa'id mimma fihi haddun fid dunya kal qatli wa zina wa saraqah aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min adhabin wa ghadabin wa tahdidin aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabira. Kata Al-Imam Dzahabi rahimahullah, faedah yang sangat bagus. Yang benar pendapat yang mengatakan dosa besar itu, yang benar adalah sebagaimana sesuai dengan dalil, barang siapa yang terjatuh atau melakukan perbuatan dosa dari dosa-dosa yang sangat besar, fima fi haddu fid dunya, yang dosa tersebut ada hadnya, hukumannya di dunia. Ada sebuah dosa datang keterangannya dari agama kita, dari Al-Quran ataupun hadis, yang menjelaskan hadnya, hukuman di dunianya. Maka itu dosa besar. Seperti apa? Membunuh. Orang membunuh dengan sengaja maka akan dihukum qisas. Zina, pemuda yang belum menikah dicambuk, yang sudah menikah dirajam. Wasaraqah, mencuri, ada dalilnya. Seseorang yang mencuri dengan kadar tertentu maka harus dipotong. Nah, ada dosa-dosa yang hukumannya dijelaskan di dalam dunia, maka menunjukkan dosa itu dosa besar. Paham ya? Kedua, au jaa fihi wa'idun, atau dosa yang ada ancaman fil akhirah, di akhirat, min adzabin wa ghadabin wa tahdid, dari azab, kemurkaan. Kalau ada sebuah dosa disebutkan dalam ayat atau sebuah dosa disebutkan dalam hadis, diperingatkan dalam ayat atau diperingatkan dalam hadis, lalu di dalam hadis tersebut peringatannya ada ancamannya di akhirat dengan azab yang pedih, dengan siksa neraka, maka ketahuilah bahwasanya itu tanda dari tanda dosa besar. Paham ya? Kita baca ayat misalnya. Kok di dalam ayat itu orang berbuat zina di misalnya di atau orang berbuat dosa tertentu diancam dengan azab yang pedih, dibarengin dengan kemurkaan Allah. Ini tanda bahwasanya dosa itu dosa besar. Atau kita baca sebuah hadis. Kok di dalam hadis tersebut disebutkan sebuah dosa ada ancamannya. Misalnya kita membaca sebuah hadis di mana seseorang yang berbuat zina akan nanti dibakar di sebuah tungku misalnya. Ini menunjukkan dosa besar. Kita dijelaskan azabnya di akhirat. Baik itu azab, kemurkaan Allah, maka itu tanda dari dosa besar. Kemudian awlu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dilaknat pelakunya, dilaknat pelakunya atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah dosa yang diperingatkan dalam ayat ataupun dalam hadis, lalu pelakunya dilaknat, maka itu menunjukkan dosa besar. Ini Al-Imam Dzahabi memberikan pengertian tentang apa sih dosa besar. Ini sebuah pengertian yang sangat bagus. Dosa besar adalah dosa yang ada haknya di dunia, ada hukuman haknya di dunia. Dosa besar adalah dosa yang diancam azab, siksaan, kemurkaan di akhirat. Kalau ada sebuah dosa diancam dengan sebuah siksaan tertentu atau dibarengi dengan kalimat atau kata dengan kemurkaan Allah, itu dosa besar. Dosa besar adalah pelakunya dilaknat. Man la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih itu selain Allah, pasti itu dosa besar. Paham ya? Itu pengertian dosa besar. Kalau dari pengertian ini, maka sangat banyak sekali dosa besar, tidak terbatas pada 7. Karena banyak ayat dan banyak hadis yang menjelaskan tentang perbuatan dosa yang diancam dengan ancaman siksaan tertentu di akhirat. Ada sebuah dosa besar yang dijelaskan dalam ayat atau hadis yang pelakunya dijelaskan akan mendapatkan apa kelak di akhirat atau diancam dengan azab yang sangat pedih di akhirat atau dengan kemurkaan Allah atau dosa besar dosa yang Allah yang pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Dzahabi, fa innahu kabirah, itu semua termasuk dosa-dosa besar. Ma'ataslimi dzalika wala budda ma'ataslimi dzalika, tidak bisa tidak bersamaan dengan kita menerima bahwasanya dosa besar itu banyak, tidak terbatas pada 7. Dosa besar yang satu lebih besar dari sebagian. Kita menerima bahwa dosa besar itu banyak, tidak terbatas pada 7. Di samping itu juga kita harus meyakini bahwa dosa sebagian dosa itu lebih besar daripada dosa yang lain. Sebagian dosa itu lebih besar daripada dosa yang lain. Semuanya dosa besar, namun tingkatannya ada yang lebih besar daripada dosa tersebut. Syirik menempati dosa besar yang pertama. Membunuh dosa besar. Berzina dosa besar. Mana yang lebih besar? Membunuh. Dosa membunuh lebih besar daripada dosa berzina. Itu. Kita meyakini bahwasanya dosa sebagai dosa besar itu lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Bertingkat-tingkat dosa besar itu bertingkat-tingkat. Sihir lebih besar daripada membunuh besar. Sihir, mengulangi sihir lebih besar daripada berzina juga. Atau yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ala taru annahu adda syirka min al kabair. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung, memasukkan syirik dan dosa-dosa besar, ma anna murtakibahu mukhladun fi nar wa la yughfaru lahu abadan. Bersamaan dengan dosa syirik itu, dosa menyekutukan Allah itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka, tidak akan diampuni selama-lamanya. Juga syirik akbar. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selak dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain dari itu. Dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar. Bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah akan mengharapkan baginya surga. Wa la yughfaru lahu abadan, dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Nah, artinya kesimpulannya, kita meyakini bahwasanya dosa besar itu banyak, sekitar 70 dosa besar, tidak terbatas pada 7 saja sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis tersebut, bukan apa batasan dosa besar hanyalah 7, tidak. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya dosa besar antara dosa besar yang satu dengan dosa besar yang lainnya itu bertingkat-tingkat kebesarannya, ada yang lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Nah, seperti syirik menempati kehidupan yang pertama. Kemudian kata beliau, kata Imam Dzahabi dalam mukaddimahnya, wala budda minal jam'i bainan nusus. Tidak bisa tidak kita harus menggabungkan dalil-dalil yang ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbair kabair. Maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Qala thalasan. Beliau mengucapkan tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah, al-israku billah wa uququl walidain wa kana mutaki'an fajalasa. Yang awalnya beliau duduk, kemudian beliau bersender, kemudian dia berduduk. Beliau duduk, wa qala ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Katalah bahwasanya perkata dusta. Famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sadaq. Terus Rasulullah mengulanginya, ala qawlu zur, ala wa qawlu zur. Diulang-ulang sampai dalam hatinya para sahabat, seandainya Rasulullah diam. Perhatikan pada ayat hadis ini disebutkan tidak qawlu zur itu pada hadis yang tujuh? Tidak. Rasulullah bersabda, jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan. Syirik, kemudian sihir, membunuh jiwa, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari peperangan, memuji wanita yang baik-baik, menghina yang kedua juga. Tidak disebutkan kan qawlu zur? Berarti menunjukkan tidak ada pembatasan. Berarti dalam hadis yang lain kata Rasulullah, maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Disebutkan apa yang tidak disebutkan dalam hadis yang menyebutkan dosa besar itu ada tujuh, paham ya? Seperti uququl walidain dari disebutkan pada hadis yang tujuh. Kemudian wa qawlu zur juga tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwasannya pendapat ulama yang mengatakan dosa besar itu ada tujuh. Na'am, bersama dengan dalil-dalil yang ada, nah, lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak terbatas dengan tujuh. Buktinya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, maukah kalian kuberitahu dosa besar yang paling besar? Kemudian menyebutkan beberapa dosa besar yang tidak disebutkan dalam tujuh dosa besar tersebut. Nah, fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna qawla zuri min akbair kabair wa laysa lahu dhikrun fi sab'i mubiqat wa kadzalika ukhuw. Kata Imam Dzahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya qawla zur termasuk perbuatan dosa besar yang paling besar dan tidak disebutkan pada hadis yang menjelaskan tujuh dosa besar itu ada tujuh. Begitu juga dosa besar durhaka kepada orang tua tidak disebutkan dalam hadis yang menyebutkan dosa besar itu ada tujuh. Kesimpulannya barangkali itu dosa besar itu banyak, mendekati atau jumlahnya sekitar 70-an kata Ibnu Abbas. Nah, tidak terbatas tujuh sebagaimana disebutkan dalam hadis, karena hadis tersebut tidaklah menjelaskan pembatasan. Tidak. Buktinya dalam kesempatan yang lain Rasulullah menyampaikan dosa besar yang tidak disebutkan dalam hadis yang menerangkan ada tujuh dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Itu kesimpulannya. Dan selesai mukaddimah dari Al-Imam Dzahabi barhalamikum pada kitab Al-Kabair. Allah Ta'ala al-Bisab. Cukup insyaAllah nanti kita lanjutkan pada Isa pembahasan Tiki Isa. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.